Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebagaimana yang telah diterangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa pembahasan akidah, keyakinan yang diterangkan oleh beliau adalah akidah yang dipegang oleh Al-Firqatun Najiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dasar-dasar atau pokok-pokok akidah yang akan diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, wa bi'adatil arwahi ilal ajsad fayaqumun nasu li rabbil alamina hufatan uratan gurlan tadunu minhu syams. Kata beliau, dan dari keimanan yang saya imani, yaitu saya mengimani akan dikembalikannya ruh ke jasad, akan dikembalikannya ruh ke jasad, kemudian manusia akan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin hufatan dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan dalam keadaan tidak berpakaian, gurlan dan dalam keadaan belum dikhitan, tadunu minhumus syams, di mana matahari akan didekatkan dari mereka. Iya. Baik, di sini beliau menjelaskan beberapa kejadian pada hari kiamat. Jadi setelah fitnah al-qabr, ujian di alam kubur, juga kenikmatan di alam kubur, maka diterangkan oleh Syekh tentang hari kebangkitan. Diterangkan oleh beliau hari kebangkitan, di mana ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Di mana ruh dikembalikan kepada jasadnya. Iya. Mereka dibangkitkan dari kuburan. Mereka keluar dari kuburannya itu di menuju kepada mahsyar. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiuplah sangkakala itu untuk tiupan yang lainnya, maka tiba-tiba mereka pun berdiri dalam keadaan melihat, menyaksikan. Iya. Dan mereka keluar dari kubur berjalan kepada mahsyar. Disebutkan di dalam ayat, seakan-akan belalang yang bertebaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur." Pada hari kiamat, hari tatkala ada yang menyeru kepada sesuatu yang mereka anggap asing. Khusyan absaruhum, pandangan-pandangan mereka sangat khusyuk. Maksudnya pandangan mereka tundukkan, ada kesedihan. Yakhrujuna minal ajdas, mereka keluar dari kuburan. Ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka ini adalah belalang-belalang yang bertebaran. Nah, dan di ayat yang lain, yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan cepat, seakan-akan mereka menuju kepada suatu nusub, suatu tanda tempat berkumpul yang ditancapkan untuk mereka. Dan dimaklumi bahwa manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dikumpulkan pada hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan padang mahsyar ini adalah tanah lapang yang sangat luas. Seluruh manusia dari awal dan akhirnya dikumpulkan di sana. Dan tanah lapang yang sangat luas ini berada di atas bumi. Bumi yang telah diganti. Karena pada hari kiamat, bumi yang kita pijak ini, langit yang menaungi kita, ini semuanya akan dihancurkan kemudian diganti dengan langit dan bumi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari tatkala bumi itu diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit. Diganti selain dari langit yang ada sekarang ini. Maka manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana bumi itu yang telah diganti menjadi padang yang sangat luas. Seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya dikumpulkan di sana. Jin maupun manusia. Dan di sini Syekh menekankan bahwa ruh dikembalikan ke jasad. Ini penekanan bahwa pada hari kebangkitan yang dibangkitkan bukan cuma ruhnya saja. Juga jasad yang kita pakai saat ini juga akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa ruh akan dibangkitkan bersama dengan jasad adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari beberapa orang sahabat. Beliau bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Kata beliau, celakalah tumit-tumit orang yang berwudu dan tidak mencuci tumitnya, celakalah dari api neraka. Jadi Nabi menyebutkan kecelakaan untuk tumit orang yang berwudu dan tidak mencuci tumitnya, beliau ancam dengan api neraka. Tumit itu yang diancam. Menunjukkan bahwa seorang itu dibangkitkan bersama dengan jasad yang dia pakai saat ini pada hari kiamat. Iya, dan banyak lagi dalil yang berkaitan dengan hal ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau di dalam nas-nas agama kita. Maka hari kebangkitan sebagaimana yang telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya adalah suatu hal yang pasti, ya, suatu hal yang pasti akan terjadi dan seluruh dari kita akan mengalaminya. Nah, kemudian diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah, ya. Jadi kembali saya baca ibaratnya, wabi i'adatil arwahi ilal ajsad. Kita mengimani akan dikembalikannya ruh ke jasad. Ruh itu punya keterkaitan dengan jasad di beberapa tempat. Yang pertama ada keterkaitan ruh dengan jasad di perut ibu, di janin. Saat dia menjadi janin. Kemudian tatkala ia lahir di dunia, ruh punya keterkaitan dengan jasad ketika dia apa? Berada di dunia. Kemudian ketika ia masuk di alam kubur, ruh kembali punya hubungan dengan jasad di alam kubur. Dan ketika dibangkitkan pada hari kiamat, juga ruh punya keterkaitan dengan jasad. Punya keterkaitan dengan jasad. Iya. Ini pembagian global. Iya. Dari kesimpulan nas-nas Al-Quran maupun hadith yang menjelaskan tentang masalah ini, tentang hubungan antara ruh dan jasad. Dan ini apabila kita pahami secara global seperti ini, bisa memberikan pencerahan untuk banyak, ya, kesalahan pemikiran dari sebagian orang yang keliru memahami antara hubungan ruh dengan jasad. Dan saya sudah terangkan tadi sebagian dalil yang menjelaskan bahwa ruh itu akan dikembalikan ke jasad pada hari kiamat. Kemudian kejadian berikutnya dikatakan, fayaqumun nasu li rabbil alamin. Maka manusia pun berdiri menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin, rabb semesta alam. Iya. Ini keberadaan setiap manusia. Semuanya akan berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari tatkala manusia itu berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. Ini peringatan bahwa setiap dari kita akan berdiri di depan Allah, mempertanggungjawabkan setiap perkara yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan telah syah di dalam hadith Adi bin Thabit atau Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada perantara, tidak ada penerjemah antara dia dan antara Allah. Maka si hamba ini melihat ke sebelah kanannya, fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat kecuali amalannya yang telah dia lakukan di dunia. Dan dia melihat ke sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan di kehidupan dunia. Dan dia melihat ke depannya, dia tidak melihat kecuali neraka jahannam yang berada di depannya. Iya. Dan ini keadaan pada hari kiamat, di padang mahsyar. Neraka didatangkan setelah adanya hisab atau hisab dimulai. Neraka jahannam didatangkan. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, waji'a yawma idin bi jahannam. Dan didatangkanlah pada hari itu neraka jahannam. Telah syah di dalam hadith Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa neraka jahannam didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan ditarik atau diikat dengan 70 ribu ikatan. 70 ribu tali yang mengikatnya. Setiap dari ikatan ini ditarik oleh 70 ribu malaikat. Ditarik oleh 70 ribu malaikat. Demikian. Ya, neraka jahannam. Dahsyatnya dari jauh. Idza ra'atkum min ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka jahannam melihat manusia di padang mahsyar dari jauh, maka sudah terdengar kemarahan dan golakan api yang menyala-nyala dari neraka jahannam tersebut. Maka di hari kiamat seorang hamba yang berdiri, dia melihat di kanannya hanyalah amalannya yang dia lakukan di dunia, amalan kebaikannya, kalau dia memiliki amalan kebaikan. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia hanya melihat amalan yang dia lakukan. Dia melihat di depannya adalah neraka jahannam. Di depannya adalah neraka jahannam. Maka ini adalah hari yang hendaknya selalu menjadi renungan bagi seorang hamba. Selalu menjadi renungan bagi seorang hamba. Iya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari tatkala manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan yang beruntung pada hari itu adalah orang yang mengadakan persiapan untuk menyongsong hari itu di kehidupan dunia. Iya, dia bersiap dengan amalan salih, dia bersiap dengan ketaatan-ketaatan yang membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, kepada keagungan Rabb-nya, takut tatkala ia menghadap kepada Allah pada hari kiamat, ini dijanjikan untuknya sorga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada maqama rabbih, ketika dia berdiri di depan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan dua sorga. Mendapatkan dua sorga. Jadi rasa takut dia tatkala ia akan berdiri di depan Allah, mempertanggungjawabkan amalan yang dia lakukan, rasa takutnya ini adalah sebuah amalan yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, mengarahkannya kepada berbagai ketaatan, mengarahkannya kepada berbagai ketaatan, membuatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan Rabb-nya. Iya. Ini salah satu dari penafsiran untuk makna ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, ada yang menafsirkan kedudukan yaitu ketika dia berdiri menghadap di depan Allah. Penafsiran yang kedua, dia takut kepada kedudukan Rabb-nya yaitu dia takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini semuanya adalah sifat yang terpuji bagi seorang hamba. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia melarang jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu, maka tempat tinggalnya adalah sorga. Iya. Sorga adalah tempat tinggalnya. Dan ini dari keutamaan yang sangat baik bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diingat, fayakumun nas li rabbil alamin. Manusia berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala li rabbil alamin, kepada Allah Rabbul alamin. Ya, dan berdiri di padang mahsyar ini ya, tidak seperti berdirinya seorang hamba ketika berada di dunia. Sebab ini di kejadian pada hari kiamat penuh dengan prahara, penuh dengan kengerian. Diterangkan di dalam hadith-hadith, diterangkan di dalam ayat bahwa pada hari kiamat ada satu hari panjangnya seperti 1000 tahun. Ada satu hari seperti 50.000 tahun. Iya. Seperti 50.000 tahun. Maka ini adalah hari-hari penantian. Satu hari seorang berdiri di padang mahsyar. Ya, ada yang di hari kiamat ada yang seperti 1000 hari dan ada yang seperti 50.000 ya, tahun. Ada yang seperti 1000 tahun dan ada yang seperti 50.000 tahun. Waktu penantian yang sangat panjang. Dan keadaan manusia pada hari itu diterangkan di sini, hufatan uratan gurla. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Ini keadaan dan kondisi manusia ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengarkan penjelasan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, mereka bisa dengan ada memohon kepada Allah supaya bisa bergerak. Dan ini tidak tidak, mereka semuanya belum bisa. Dikumpulkan di padang mahsyar, mereka menunggu perhitungan. Mereka menunggu perhitungan. Maka Nabi Allah berkata, sesungguhnya Allah hari ini murka dan semua kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sedemikian rupa sebelumnya. Dan Nabi Allah berkata, saya pernah berita oleh Allah untuk tidak mendekati semua pohon, namun aku telah balik. Maka pada hari ini aku hanya memikirkan dirimu, dirimu dan dirimu. Beri bilangannya kepada Nabi Muhammad. Rakyat yang berada di Adam alaihi salam, dosa beliau sudah terpuji. Ada dalam rasa Tuhan. Bersama dengan ini, beliau masih mengkhawatirkan diri. Ini adalah kelahiran pada hari ini. Pada hari kiamat. Yom Rehumna Yerobbil Alamin. Sekarang manusia berdiri juga bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Satu dulu ini kubikas di mana matahari dikatakan kepada mereka, di mana matahari dikatakan kepada mereka, dikatakan matahari itu kepada manusia, dikatakan matahari kepada manusia di padang mahsyar. Yang disebutkan di dalam cerita bagaimana dikatakan matahari, diterangkan bahwa diri dikatakan dikatakan setinggi satu mil. Dan kata mil ini sebagian yang diterangkan bahwa dia setinggi jarum ya, mungkin sekitar setinggal tinggi. Tapi mengatakan bahwa satu mil adalah ukuran mil yang diterangkan. Ukuran mil apakah mil darat maupun mil laut, jarak yang sangat dekat. Sebab hanya sekitar 1.8 kilo. Ini pun penampilan untuk merata sekadar 1 mil. Jadi matahari dikatakan sedemikian rupa di atas kepala. Dan ingat kalau sekarang tidak berpakaian, tidak beralaskan, tidak beralaskan. Rasulullah SAW telah mengharapkan bahwa yang menentukan keadaan manusia pada hari itu adalah orang-orang yang bertakwa mendapatkan ketuhan. Allah firman dengan mustaqilah di bilal wa hudud. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka di bawah Tuhan dan hudud matahari. Di hari kiamat itu orang-orang yang bertakwa disebutkan keadaannya layak dengan kebenaran dan al-akbar wa tatarafahu al-malaika. Mereka tidak dibuat bersih dengan kemuliaan yang sangat besar. Mereka tetap tenang dan mereka disambut oleh para malaikat, disambut oleh para malaikat. Maka ada yang ditutupi dengan amalannya. Dan juga terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan beberapa golongan dari umat Islam yang beramal dengan amalan-amalan yang menyebabkan dia dituduhi di wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang tadi yang saya sampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. على تلك الظلمات التي تدلنا على الله سبحانه وتعالى سواتها اليه وروايه سواتها لنفسه هذه الشكل التي لا تدلنا كتابه الله سبحانه وتعالى لا تدلنا على ذلك. اذا ربحت منك فهو ما تجد في بوابه tidak ada lagi, tidak ada rumah, pada saat itu hampalah yang terkuat yang mendapatkan Tuhan hanya mereka yang dituhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun dalam salah satu yang paling dan di dalam saya disebutkan ini kalau ya Allah Subhanahu wa ta'ala terkuat di bawah Tuhan Allah kepada Tuhan pertama di dalam saya di bawah pemimpin yang tadi. Dan yang kedua adalah syarat dari ahli ibadah Rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabbih. Kemudian yang ketiga, warajulul qalbuhu mu'allaqun bil madani, seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan yang keempat adalah warajulul qalbuhu berjumpa kepada Allah, kita kepada Allah. Maksudnya mereka berkumpul dalam sebuah kebaikan kepada Allah. Yang berpencar kepada semua yang kita masing-masing kita kepada Allah. Dan yang kelima, warajul da'at kumra'at indah sejalani wa masjidin kepada ini akal Allah. Seorang lelaki yang dipanggil oleh perempuan yang punya kecantikan dan punya kedudukan dipanggil perempuan tidak baik, kalau dia berkata sesungguhnya bersakit kepada Allah. Dan yang kedua, wajib bersakit kepada pada pagi ma'afah hatta la'ala beriman mengatur di kuyamin. Seorang lelaki bersedekah dengan semua sedekah yang dia rahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dan yang ketujuh, wajib dzakar Allah qalilan ata'ala qalilan. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri kemudian melihat dari wajah. Ini di dalam hadis disebutkan bahwa seorang lelaki kita dalam khusus bagi lelaki. Jadi ini bercontoh tujuh golongan ini lelaki dan perempuan yang memiliki sifat-sifat ini yang termasuk dari mereka yang dituduhi oleh Allah pada hari kiamat. Di mana manusia merasakan kebencian menarik, mereka tidak berada dalam kesibukan di bawah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada golongan dari manusia seperti ini keadaannya pada hari kiamat. Dan ada golongan dari manusia pada hari kiamat mereka terpengaruh oleh terik matahari yang sangat dekat di atas kepala. Saya bayangkan kita saja di sini matahari sedemikian jauhnya. Kita berada di bawah terik matahari di Singapura adalah suatu hal yang sangat menyakitkan dan menggelitakan. Bagaimana pula pada hari ini di atas kepala hanya satu jingga, bahannya satu mil, jarak yang sangat dekat. Maka yang menutupi hamba selama lagi mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW hari ini disebutkan oleh amalan yang tidak berkelihatan. Ada yang oleh kadar amalannya dia berkeringat merasakan terik matahari, ada yang berkeringat sampai menutupi mata kakinya, ada yang berkeringat sampai menutupi lututnya, ada yang berkeringat sampai menutupi pinggangnya, ada yang sakit dadanya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya masih lama. Dan sebagian riwayat ini keringat matinya waktu itu menembus bumi sejauh 70 hasta. Yang 70 hasta. Ini kemuliaan pada hari kiamat. Kemuliaan yang akan terjadi pada hari kiamat. Pemandangan ini akan disaksikan oleh siapa yang berkumpul pada hari tersebut. Nah, maka syekh di sini mengingatkan bahwa kita beriman akan dikembalikan jauh ke jasad Kemudian manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Taala dalam keadaan tidak beralaskan, tidak berpakaian, dan belum dijinak. Matahari didekatkan dari mereka. Kemudian kata Nabi wa nuntuk al-mawazin. Dan dimana-dimana kita cakap. Dimana-dimana kita cakap. Kami sudah mulai kembali. Baik. Dan sini Syekh menurutkan kejadian-kejadian pada hari kiamat tidak secara menurut. Tidak secara menurut. Baik, untuk memudahkan pemahaman, saya akan mengurut kejadiannya. Pada hari kiamat, setelah alam kubur, maka dibangkitkan, ditiup tanda kala, terjadilah hari kiamat. Terjadilah hari kiamat. Di mana? Ya. Apa bumi ini dilipat dan apa gunung-gunung bertebaran, terjadi kebencanaan yang terjadi. Ya ayuhan dari dalam Rasulullah, ya ayuhan dari Rasulullah, ya ayuhan dari apa? Ya ayuhan dari Rasulullah, inna jazalah jazalah itu yang yang bertaruhkan tadhal kullu murtiatin amma arba'ah. وطبع كل ذات حمل حملها وترى الذات السكارى ولا في السكارى ولكن الأذى ولا في السبيل. ليس كريم الرشيد بالتقوى لكريم على رب كريم. تسمون يسمون على الأيام على الأسواق يسمون يسمون يسمون يسمون يسمون. هل تذكر كريم من نفسه؟ متى؟ Setiap orang, setiap perempuan yang menyusui anaknya dia akan lari dari anak yang dia susui. Biasanya ibu, kalau terjadi sesuatu yang diperhatikan adalah anaknya. Tapi ini tidak. Lahirnya hari itu dia tidak pikirkan anaknya yang dia susui. Dan perempuan yang lari akan kesukuran karena dia. Kalau kau melihat manusia seperti kata-kata mereka orang kepada mereka tidak mau. Akan tetapi siksaan Allah yang sangat pedih. Siksaan Allah yang sangat pedih. Maka mulai terjadi hari kebangkitan, ditiuplah tangkakala, maka tersungkurlah seluruh manusia. Tersungkurlah seluruh makhluk dalam keadaan mati. Kemudian ditiup kembali tangkakala dan berdirilah manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangkakala ditiup tiga kali. Ditiup tiga kali. Yang pertama, tiupan ibadah yang membuat manusia semuanya takut. Allah firman di surah An-Naml ayat 78, "Wa yawma yunfakhu fi s-suri, fafaz'a man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa man syaa Allah, wa kullun atawhu daakirin." Hari tatkala tangkakala ditiup, maka takutlah semua yang berada di atas langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Dan semua manusia akan datang kepada Allah semuanya di langit dan di bumi, akan datang kepada Allah dalam ini dalam keadaan menghinakan, menghinakan diri kepada Allah. Di tiupan yang pertama, tiupan yang membuat manusia takut. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang membuat semua makhluk mati. Ini di surah Az-Zumar ayat 28. Allah firman, "Wa nufikha fi s-suri, fa-qa'a man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa ma syaa Allah, illa ma syaa Allah." Dan ditiuplah tangkakala, maka tersungkurlah semua yang berada di atas langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Kelanjutan ayat surah Az-Zumar, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian tatkala itu ditiup kembali dua kali. Sekali berikutnya, maka tiba-tiba manusia berdiri dalam keadaan melihat. Iya. Mereka berdiri dalam keadaan melihat. ini sudah berada semuanya di padang mahsyar. Nah, keluar dari padang mahsyar, dalam kita terangkan, keluar penuh dengan ketakutan, keluar seperti dengan sangat cepat seperti belalang yang berkebar. Mereka dibangkitkan dan pada hari kiamat ini disebut dengan berbagai nama, disebut sebagai Yawmul Azimah, hari yang sangat mengerikan, disebut sebagai Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi, disebut sebagai Al-Qari'ah, karena terdapat di dalamnya berbagai kejadian yang menggenapkan, disebut sebagai Yawmul Tadajjud, karena pada hari tersebut setiap orang memanggil siapa yang ingin dia bagi untuk memberikan pertolongan kepadanya, namun tidak ada yang bisa menolongnya kecuali amalannya sendiri. Dan banyak lagi penamaan-penamaan hari kiamat yang menyebutkan hakikat, hari kiamat tersebut kemudian berpindah ke dalamnya. Maka inilah hari kiamat. Sekarang semuanya sudah dibangkitkan, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Kumpulkan di padang mahsyar. Kumpul di padang mahsyar dikatakan matahari yang kepala. Tadi telah kita terangkan bahwa mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak boleh bercinta. Dan di padang mahsyar ini mereka menunggu hari kita. Jadi manusia menunggu di padang mahsyar dikumpulkan tidak lantas di kita, tapi menunggu kita, menunggu kita. Di masa penutupan setiap nabi dan setiap nabi memiliki teladan masing-masing. Mereka memiliki teladan. Dan datang penyebutan telaga, dan di telaga ini umatnya akan minum dari telaga, akan minum dari telaga. Di telaga tadi disebutkan siapa yang minum satu teguk darinya dia tidak akan haus selama-lama. Jika perubahan manusia sudah sedikit lama, maka manusia pun mendatangi para rasul supaya para rasul memohon kepada Allah agar kisah bisa segera. Manusia pun mendatangi dari Adam, kemudian mendatangi Nabi Nuh, kemudian mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi dari Musa, dari Isa, dan akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad yang berdiri kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kitabnya tersegera. Ini disebut dengan nama syafaat al-Uzma. Sama sekali syafaat, ada beberapa maksud lagi tentang syafaat. Maka setelah Allah mengabulkan permintaan dari Muhammad bahwa bisa dipersegera, kejadian berikutnya itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan dia datanglah waktu dan mereka seluruh jenis mereka dalam keadaan bersaf-saf. Perhatikan dalam keadaan bersaf-saf menunjukkan kesiapan, menunjukkan suatu pemandangan bagaimana kisah yang akan dihadapi oleh seorang hamba. Kemudian setelah itu didatangkanlah neraka jahannam, ditancapkan timbangan-timbangan yang menimbang kemenangan hamba. Kemudian ada pembagian kitab-kitab, ada pembagian kitab-kitab, ada yang mendapatkan kitabnya dari arah kanannya, ada yang mendapatkannya dari arah kirinya, disebut as. Dan juga ada yang didapatkan dengan kisah. Diperiksa setiap dari apa di kitab, setiap dari apa yang tertulis di kitabnya. Setelah ditentukan siapa yang merupakan penghuni surga dan penghuni neraka, maka mereka pun berjalan ke arah masing-masing. Berjalan ke arah masing-masing. Dan setiap dari manusia pasti akan melewati akhirat berbahaya dan dilemparkan di atas neraka. Merupakan penghuni neraka, pasti dia terjadi di dalam neraka jahannam. Merupakan penghuni surga, dia akan melewati jembatan tersebut. Dan setelah melewati jembatan ini, disitulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kitab, ya pada hari kiamat kami menyebutkan bahwa kitab itu terjadi sebelum jembatan dan menyebutkan setelah jembatan. Setelah jembatan ada lagi kitab. Orang-orang yang melalui kita tak menuntut, maka dia pun membayar dengan kebaikan dan kebaikan. Bagian dari manusia, kebaikan yang lebih banyak, maka dia pun menanggung dosanya dan akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Inilah kejadian, tingkatan kejadian dan perahara pada hari kiamat. Dan syekh ini menjelaskan hal ini namun tidak secara urut. Urutannya tidak bisa terang lagi. Lalu kita akan baca keterangan dari syekh Rasulullah. Tetapi walaupun kawadzim Wasul Sobul Bawadi dan ditajamkan dan dibakar kita menunjukkan bahwa ibadah adalah hal yang disaksikan tapi sebutkan di bahasa ditajamkan timbangan timbangan ini ada dalam bahasa sebagian sini tentang kata ditajamkan timbangan timbangan tersebut. Jelas timbangan pada hari kiamat adalah suatu hal yang hak. Allah berfirman dalam wajib yaumatin bil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika hum al muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika al ladzina khasiru anfusahum. Timbangan pada hari itu adalah suatu kebenaran dan hari kiamat adalah suatu kebenaran pasti terjadi. Siapa yang berat timbangannya maka mereka yang beruntung, siapa yang ringan timbangannya maka mereka yang merugi dan diri mereka sendiri. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Ini penjelasan tentang timbangan ini. Siapa yang berat timbangan ini beruntung, siapa yang merugi dan sendiri merugikan dirinya. Ini ada di dalam beberapa tempat di Al-Quran Al-Karim. Ada dalam beberapa tempat di Al-Quran Al-Karim. Baik. Dan timbangan-timbangan ini ini dibaca oleh Syekh Al-Mawazin. Dia mawazin timbangan-timbangan. Jadi secara bahir timbangan itu banyak bukan cuma satu. Timbangan itu banyak bukan cuma satu. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa timbangan itu hanya satu. Adapun data dalam fatwa ayat dengan bentuk dengan kata jabat bukan karena timbangannya banyak, tapi yang ditimbang itu banyak. Dan ditimbang itu banyak, tapi yang hakikatnya timbangannya cuma satu. Ini sebagian pendapat, namun yang lebih kuat adalah bahwa timbangan itu banyak pada hari kiamat, lebih dari satu. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Anaqul mawazin al-qisma fi yawm al-qiyamah." Dan kami meletakkan al-mawazin timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Di sini disebutkan al-mawazin al-qisma. Al-mawazin di sini harus diartikan timbangan. Tidak boleh diartikan amalan dan timbangan. Kenapa? Sebab disifatkan timbangan yang hadir. Dan keadilan ini sifat untuk timbangan bukan sifat untuk amalan. Maka diletakkan timbangan-timbangan dan keadilan pada hari kiamat. Pada asuk sebab-sebab berusia tidak satu jiwa pun yang dibawa. Wa inna nisma'ala hafadid urfad darif atina lihat wakafadilah nasibin. Walaupun amalan itu hal yang sebesar biji fardan akan didatangkan biji fardan ini, amalan yang sangat kecil ini didatangkan. Allah menyatakan cukuplah kami sebaik-baiknya menerima. Timbangan pada hari kiamat ini kita siapkan. Sebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa timbangan ini punya dua alat timbangan. Karena dalam cerita ini diterangkan ada seorang lelaki yang didatangkan pada hari kiamat. Didatangkan pada hari kiamat disaksikan oleh seluruh makhluk. Perhatikan ini peradilan. Siapa yang bisa disaksikan oleh seluruh makhluk. Maka ditampakkan oleh orang ini catatan-catatan kejelekannya sebanyak 99 gulungan catatan kejelekan. Satu gulungan catatan kejelekan panjangnya sejauh mata memandang. Ini dari catatan kejelekan. Dan setiap dari catatan kejelekan ini ditanyakan kepada apakah benar kamu melakukannya, apakah mereka membagi kamu mencatatnya. Dan si hamba menjawab, tidak boleh kamu semuanya benar. Pada hari itu semua orang akan menjadi sangat cerdas. Dia akan mengingat seluruh amalan yang dia lakukan. Jika dia tidak lakukan, mungkin hari ini kita lupa. Pada hari kiamat, ingatan akan menjadi sangat tajam. Sebagaimana pandangan mata kita menjadi sangat tajam pada hari ini. Maka setiap orang mengingat apa yang dia lakukan. Ini 99 orang guru mati dosa. Kemudian didatangkan kepadanya kebaikan dia hanya satu. Berisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia adalah orang yang muslim, menjaga tauhidnya. Maka dikatakan kepadanya, hadirilah timbangan. Hari ini semua kita akan kembali. Maka dinaikkan ada 99 gulungan catatan dosa ini, di satu atas timbangan dan sedikit, dan satu ini dinaikkan di timbangan yang lain. Kemudian disebutkan di dalam hadis, ternyata 99 gulungan ini berkumpul ke atas dan satu ini berat. Ini bisa menunjukkan kepada kita beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, apa yang saya tekankan di awal pembahasan kemarin tentang pentingnya mempelajari akidah yang benar. Perhatikan orang ini, tatkala akidahnya lurus, tauhidnya benar, dosa-dosanya digugurkan. Tauhid yang lebih berat daripada 99 dunia, dosa dan kesalahan. Ini dari utama tauhid. Terutama orang yang mengenal akidah yang benar. Terutama orang yang mengenal akidah yang benar. Walaupun dia yakin di dalam dosa, tauhidnya tetap memberi manfaat bagi dia. Tapi orang yang membuat amalan dan melakukan amalannya sangat banyak, tauhid yang rusak, amalan yang sangat banyak ini tidak bermanfaat. Apabila tauhid yang rusak. Karena itu, di dalam Al-Quran Allah ibaratkan orang yang beramal, namun tauhid yang rusak, Allah ibaratkan dengan sebuah ibarat. Allah berfirman, "Wa qad innaka la'amilu min 'amali faj'alnahu hada'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan. Lalu kami jadikan amalannya bagi dan sepuluh yang berterbangan. Tidak dirasa apa-apa. Karena tidak ada tauhid. Terakhirlah, sekali lagi, wajiban mempelajari tauhid ini sangat penting untuk orang-orang. Untuk menjadi keselamatan. Iya. Kemudian manfaat yang kedua dari kisah ini tentang masalah timbangan. Dia disebutkan dua timbangan. Satunya terkempas ke atas, satunya lebih berat. Dia menunjukkan ada tiang yang menjaga. Ada tiang yang menjaga. Jadi kalau dibahaskan di tadi waktu pendekatan, di dunia ini seperti neraka. Seperti neraka. Ya. Karena itu kita tahu langkah yang dihidrat timbangan. Dia mempunyai kisbatan, mempunyai dua lapisan. Dan sebagian ulama menekankan walaupun lisan, dia punya lisan. Lisan ini dalam bahasa bukan lidah ya, maksudnya. Tapi lisan adalah dia yang menyadari timbangan. Jadi dalam bahasa Arab mengatakan lisan yang timbangan, maksudnya dia yang menyadari. Bukan lidah berbicara, ini termasuk keliruan. Karena ada yang membaca buku akidah, para ulama menuliskan dari timbangan yang punya dua kisbah dan punya lisan. Lisan diartikan lidah, diartikan lisan berbicara. Ini keliru. Keliru itu karena dia belajar sendiri. Baca sendiri, tidak mengambil dari itu. Yang mengerti bahasa lisan bukan tahu bahasa lisan artinya apa? Lidah. Tapi kalau dia belajar dari itu, tidak mungkin dia akan memahami. Karena dua akan memahami. Yang dimaksud dengan kita adalah dia yang menyandarkan. Dia yang menyandarkan timbangan. Dan tentang kita ini paham dan ini perjalanan benar benar. Maka mungkin ada yang naik dan ada yang turun. Kecuali ada dia yang apa? Menyandarkan. Dan ada sebagian dari sejarah menunjukkan adanya bisa pada timbangan. Namun hadisnya ada perubahan. Karena itu, Pak Ulama, seperti belum mendalam Allah Subhanahu dan sebagainya, mereka menetapkan bahwa timbangan itu mempunyai lisan, mempunyai tulisan. Maka ini dari pembahasan yang berkaitan dengan timbangan. Di sekali lagi timbangan itu jumlahnya banyak sekali dan besar. Kemudian yang ditimbang itu apa? Jadi Pak Sultan bin Ahmad berhasil menjelaskan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi terangkan yang ditimbang adalah amal. Faman sabrat mawazinu, siapa yang berhasil pada amalannya. Faman khaffat mawazinu, siapa yang tidak berhasil pada amalannya. Ini ayat menunjukkan amalan yang ditimbang. Ini itu dua ya. Sudah dua. Ada yang menunjukkan amalan, ada yang menunjukkan amalan. Ada yang menunjukkan catatan amalan. Dan yang ketiga, ada sebagian lagi menyebutkan yang ditimbang orang jalan. Yang ditimbang orang jalan. Dalam hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW berkata, "Yu'ta bi rajulin sabilin yawm al-qiyamah. Fala yuzan inda Allah bi jalalah wa karamah." Dikatakan pada hari kiamat kepada laki-laki yang sangat sembuh. Namun dia timbangannya tidak sendiri lagi dengan penyambut. Iya. Maka ini timbang orang yang rasa. Dan juga itu masuk ke dalam Allah Ta'ala itu. Tapi itu jaga. Tapi itu kecil. Sehingga ada sebagian sahabat menertawakan diri. Nabi SAW berkata, kalau kalian bahwa putih di rumah seperti ini ditimbang Allah itu lebih berat daripada dunia. Lebih berat daripada dunia. Oh, ini sudah sebutkan petisi, sebutkan bahwa ada orang yang langsung yang cinta. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu Allah bahwa yang cinta dan kadang kabarat, dan kadang siapa tak kabarat, dan kadang orang yang lain. Walaupun kebanyakan ayat dan dua ayat ini menunjukkan bahwa yang cinta adalah Allah. Kebanyakan dua ayat yang lain. Yang cinta adalah kabarat. Baik. Ini sekilas beberapa pembahasan yang berkaitan dengan timbangan. Kemudian terakhir di sini berkaitan dengan timbangan, mencegah bahwa timbangan pada hari itu timbangan yang tidak keluar. Timbangan yang tidak keluar. Bila ada mengetahui bagaimana tuannya sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewatnya dalam sebagian riwayat maupun dengan sabar dan tertarik boleh sebutkan bahwa timbangan luas lagi dan umum. Namun kalau kita lihat di dalam bagian ini, ada makna luas yang dipandang lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Rasulullah SAW berkata bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "At-tahuru al-iman, walhamdulillah tamamu al-iman, wa subhanallah wa bihamdih tamamu al-iman wa bihi al-iman." Rasulullah bersabda bersuci bagian dari keimanan. Bersuci bagian dari keimanan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi antara lain dan bumi. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah. Kalimat alhamdulillah apa? Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbalan. Timbalan. Satu kalimat alhamdulillah sudah penuh timbalan. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini memenuhi antara lain dan dalam sebuah riwayat satu dari dua kalimat ini pahalanya memenuhi antara lain dan dua. Jadi penjelasan bagaimana amalan amalan ini memenuhi timbangan. Jadi ini yang ini termasuk hadis yang tinggal menunjukkan bahwa amalan amalan ini terbatas. Ada di dalam hadis kalau berpikir membaca subhanallah walhamdulillah, namun pahala dan banyak di sisi Allah. Sangat banyak di sisi Allah. Ini kalimat-kalimat ini kita baca dalam keadaan apapun, di aktivitas apapun yang kita lakukan dalam keadaan berjalan dan sebaring. Kalau kita membaca isinya dengan pikir kepada Allah, dan kalau dengan pikir kita harus sebanyak mengucapkan iman dan dari ini atas waktu-waktu dan saat-saat yang berlalu tanpa pikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam hadis yang dilihat dalam Al-Quran Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, "Kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan fil arham, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih." Ada dua kalimat ringan diucapkan oleh Nabi. Dua kalimat ini sangat berat di timbangan Allah. kali berat ditimbang dan dua kali berat yang sama di sisi apa? Apa kedua kali berat itu? Kalimat subhanallah wa bihamdihi yang pertama, kalimat yang kedua subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah itu ta'zim. Tapi itu kalimat subhanallah itu banyak. Kalau seorang hamba dikadang apapun dan dia memperoleh pahala yang sangat banyak. Kemudian kata beliau dosa melihat amal ibadah. Allah menimbang dengannya amalan-amalan hamba. Dengan timbangan ini amalan hamba ditimbang. Allah firman, "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika hum al-muflihun." Siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang yang beruntung. "Waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun." Siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bukan berada di dalam neraka jahannam. Wallahu a'lam. Selesai sini beliau berangkat tentang timbangan pada hari ini. Kemudian beliau berkata, "Menjawab dawami, fa'akinun kitabahu biyamini, wa'akinun kitabahu syimali." Tapi oleh ini dihamparkan lagi ad-dawami, catatan-catatan amalan. Catatan amalan dihamparkan. Fa'akinun kitabahu biyamini. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan-tangannya. Wa'akhirun kitabahu bishimal. Dan ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri. Iya. Dan di sini beliau membuka tentang perkara al-af, pembagian sisa. Pembagian sisa. Kitab-kitab ini setiap hamba mempunyai catatan amalan yang dia lakukan, dia tak mau kabur. Dan amalan yang dia lakukan, semuanya ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada di dalam catatan Allah dengan sangat lengkap. Dengan sangat lengkap. Ada dua malaikat yang mencatat di kanan dan di kirinya. Ada dua malaikat yang mencatat di kanan dan di kirinya. Kerana kita sebutkan kalau dia tidak mahu dia ini, pasal perbuatan kita menjadi jahat. Wajar kalau dia tidak ahli di masroh. Siapa yang diberi kitabnya dari arah kanannya, maka akan dia menjadi kitab dengan kitab jaringan. Kitab jaringan dan sederhana. Bagi beri dia sangat jahat. Maka hanya sekedar di pertanyaan yang saya jelas ini perlihatkan berlian malam ini. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bersemangat, penuh dengan kegembiraan, bersendiri wajahnya. Sebaliknya waman pun dia tidak bahwa apa hari siapa yang diberikan kitabnya dari arah katanya. Ini ayatnya disebut dari arah lagi. Bagian ayat yang lain, waman utiya kitabahu bishimalihi wa yaqul ya laitani lam uta kitabi. Siapa yang diberikan kitabnya dengan kaki dari arah kirinya, bagaimana manfaat kewajibannya? Ada satu ayat dari arah kiri, satu ayat dari arah belakangnya. Karena para ulama diambil dari arah, diambil kitabnya dari belakangnya, tapi dari arah kiri kita tinggal. Ini kita bertentangan. Ya, apabila dia mengambil kitabnya dari arah kata tempat maupun dia ada berusaha orang, maka dia akan merauh menjadi dengan sebesar-besar. Dia menjadi salah takut, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kesedihan. Ini adalah cerita orang-orang yang melihat keadaan kitab tersebut, melihat keadaan kitab mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan manusia pada hari kiamat ketika dibagikan kitab. Allah firman, "Wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yaqdiru rabbuka ahada." Dan kitab pun diletakkan kitab yang menjelaskan amalan kita. Kata orang musyrikin, maka untuk melihat orang yang beriman dengan dosa, musyrikin yang beriman, betul-betul dia bersih melihat apa yang ada di dalam kita. Saya dulu dia berkata, ya Allah, kita menjelaskan yang lain. Mati hanya kita, kitab apa ini? Kitab apa ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar dari amalan kecuali semuanya tercatat dengan sangat detail yang dalam kita. Dan mereka mendapatkan seluruh amalan mereka hadir di depan. Dan Allah mengingatkan. Dan Rabb kalian, Rabb engkau tidak pernah memahami seorang pun. Rabb engkau tidak pernah memahami seorang pun. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan di dalam Al-Quran. وكل إنسان أنزلناه طائره في قلوبه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا كما كفى بنفسك اليوم عليك حسابا من اهتدى فإنما يهتدى بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنت مهددين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه dan setiap insan kami haruskan ada yang tentang dilahir di rasulnya amanah yang terus menyertainya. Waduh berjulah jawab kiamat kita yang tahu majmur. Dan kami akan mengeluarkan untuknya pada hari kiamat sebuah kitab yang dia dapatkan dalam keadaan tersapa. Katakan kepada dia, ikhrah kitab, bacalah kitab engkau. Kata kita menikah dia mengalami kata cukuplah dirimu sendiri pada hari itu yang menghisap diri. Pada hari itu, dia sendiri yang menghisap diri. Dia akan ditanya, diri yang mempertaksikan. Lisannya dikunci, mulut yang dikunci. Semua mata tubuhnya berbicara. Semua mata tubuhnya berbicara terhadap amalan yang dia lakukan. Terhadap amalan yang dia lakukan. Tidak ada yang mungkin bisa berdosa pada hari ini. Sebab bukan lisannya yang berbicara. Anggota tubuhnya yang melakukan amalan bisa memberikan persaksian. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita dan lain nama yang dia lakukan. Yang memang dia bertunjuk di dunia ini, dia mengambil petunjuk untuk diri yang sendiri. Jangan tersesat, jangan di sini dia akan menanggung. Dan seorang jiwa tidak akan menanggung dosa orang lain. Dakwah tidak memutus, tidak ada menyiksa. Kecuali setelah putus orang Rasul. Telah sampai kepada kita syariat. Al-Quran itu menunjukkan kepada kita, menjelaskan segala perkara. Iya. Rasulullah SAW menyuruh kepada kita menjelaskan segala yang baik untuk kita laksanakan. Segala yang jelek untuk kita tinggalkan. Dan cara menyatakan, inna ulati akun lagi yurumabri, inna kala hafwa kali ini ajadi lakuk batahu, ala khairi maya ala kudamu, wa yukirahu, asyar ima ya ala kudamu. Tidak ada seorang lagi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi tersebut, menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi kita. Dan wajib atas nabi tersebut, menjelaskan segala kebaikan yang diketahui berbahaya. Tapi ini adalah keadaan. Rasulullah mengambil hidayah, mengambil petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dia menyimpan dia sendiri akan menanggung. Dia sendiri dia akan menanggung. Nah, baik itu kita lihat dan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa keadaan manusia pada hari itu ada dua golongan. Ada yang mengambil kitabnya dari arah kanannya, dan yang mengambil kitabnya dari arah kirinya. Mengambil kitabnya dari arah kanannya, mereka ada yang berhubung. Dan yang mengambil kitabnya dari arah kirinya, mereka ada yang berhubung. Mereka ada yang berhubung. Kemudian, dalam perhatian pembahasan, kata penulis rahimahullah ta'ala, dia berkitab pembahasan yang lain. وأؤمن بحق النبي وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأرقى القيام ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد بطون السماء من شرب منه شربة لم يظلم بعدها أبدا. kata beliau, dan saya beriman akan adanya telaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arafah ketiga di hamparan hari kiamat kepada mereka kepada masyarakat. Arafah itu adalah tempat yang sangat kuat, hamparan yang sangat kuat itu Arafah. Kalau dikatakan Arafah dan kiamat maksudnya ya tanah lapang yang sangat kuat. Baru pun ayat kemanya Allah silahkan. Ya ayat kemanya Nabi itu lebih putih daripada susu. Wa ahla bila kata lebih manis daripada madu. Aliyatun ada di dunia susah. Jadi ada perjalanannya pakai minum jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Masyarakat itu jumlah siapa yang minum dari terang yang satu suku lagi yang tidak ada abadan, dia tidak akan haus lagi selama abad. Setelah itu, jenis yang pernah rumah boleh masuk menjelaskan keimanan tentang adanya tenaga Rasulullah SAW pada hari kiamat. Dan penetapan adanya tenaga pada hari kiamat bagi Rasulullah SAW adalah hal yang dijelaskan di dalam hadis yang mutawatir. Sebagai ulama yang menyebutkan diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, hari menyebutkan diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, tidak ada selain jelas kerana Nabi SAW ini ada penetapannya di dalam hadis yang mutawatir. Dan sebagai ulama yang menjelaskan ini ayat, inna arfayna dan surga, sesungguhnya kami memberi kepada Nabi Muhammad surga. Salah satu tafsiran yang ditafsirkan bahwa dia adalah tenaga sudah turun. Walaupun kekuatan itu sendiri datang dari dalam riwayat yang ditegak dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa kauza itu adalah tenaga di dalam roh. Tenaga di dalam roh. Namun di sebagian riwayat diterangkan bahwa tenaga Nabi yang berada di mana mana ini itu mendapat aliran dari buah. Aliran, buah aliran ini berasal dari surga, dari telaga yang berada di surga. Maka kalau dia dikatakan Al-Kawza, maka ini penafsiran yang tidak begitu jauh. Penafsiran yang tidak begitu jauh. Secara umum, penetapan adanya telaga, bahwa Nabi SAW telah punya telaga. Di pada mereka, ini adalah keyakinan yang ditetapkan di dalam hadis yang mutawatir disepakati oleh para ulama, tidak ada yang benar. Tidak ada kira pendapat di dalam hadis. Tidak ada mengingat hadis di dalam hadis. Kecuali ada bina. Dan dari keyakinan terhadap telaga ini, terangkan di sini oleh pertama telaga ini di Arafah ketiga. Telaga ini berada di pada masa. Pada masa letak telaga ini. Ini pendapat yang terkuat di kalangan para ulama. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan letak telaganya apa? Nanti setelah timbalan dari berikutnya ya, selain daripada ini namun yang benar adalah bahwa telaga ini dia berada di padang pasir. Karena Rasulullah SAW menyebutkan panjang atau menyebutkan ukuran dari telaga ini. Dalam menyebutkan ukuran telaga ini Rasulullah SAW secara menyebutkannya dengan ukuran kota dari kota ini sampai kota ini. Dan penyebutan kotanya berbeda-beda. Ada yang menyebutkan kota Medina, ada yang menyebutkan kota Fata yang berada di Yaman, ada yang menyebutkan kota Isyam. Ternyata yang Nabi menyebutkan dalam kotanya sesuai dengan orang yang bertanya, berasal dari kota mana, sehingga mendekatkan pemahamannya. Namun di sebuah riwayat diterangkan bahwa tenaga Nabi SAW panjang dan lebarnya sama, panjang dan lebarnya sama, sejauh perjalanan satu bulan. Bagi orang yang perjalanan wajar, tidak cepat, tidak pula lama, tidak pula lama. Jadi ukuran yang mendekat. Mengira perjalanan satu bulan, Tuhan Allah dengan jarak yang sangat jauh sekali. Ini khusus untuk telaga Nabi SAW. Dan setiap Nabi pada hari kiamat punya telaga masing-masing. Setiap Nabi punya telaga masing-masing. Setiap Nabi dan Rasul punya telaga. Jadi dari bukti ya Allah Subhanahu wa Taala berikan untuk para nabi akan kebenaran mereka sebagai nabi dan rasul. Sehingga pada hari itu mereka punya tenaga umatnya, mereka minum semuanya datang setelah dari umatnya, setelah dari para nabi yang umat. Tidak boleh umat Islam datang setelah dari umat misalnya. Jika umat yang tidak tidak mungkin datang setelah dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi penjelasan tentang di mana letak keadaannya. Di mana letak keadaannya. Jadi para mereka berada di atas bumi yang telah digali. Jadi para mereka. Kemudian dikatakan di sini orang ini, ma'ubu asyadu bayar wa mirandaran. Wa ahla bilatah. Air telaga itu lebih puji daripada susu. Lebih manis daripada mandi. Ini penyebutan sifat dari air telaga itu. Beberapa sifat ya, bagian riwayat seperti yang disebut lebih putih daripada susu, ada menyebutkan kemungkinan daripada perak. Wa ahla minal asal, jadi manis daripada madu. Sebagian riwayat diterangkan baunya lebih harum daripada alim bau kasturi, sangat harum sekali, sangat harum sekali. Ini tentang sifat dari air telaga tersebut. Kemudian disebutkan bagaimana bejana-nya. Adiyatuhu ada di dunia sama. Bejana-bejana dengan air telaga itu seperti bintang-bintang di lagi. Dan apa bejana? Disebutkannya telaga bahwa bejana-nya seperti bintang-bintang di lagi. Ini memberikan dua hal. Faedah yang pertama menunjukkan keindahan bejana, keindahan bejana yang kita minum. Karena bintang adalah hiasan langit. Maka ketika dibahaskan bahwa bejana Rasulullah SAW banyak banyak seperti bintang-bintang di langit, maka ini menunjukkan keindahan. Kemudian faedah yang kedua, ketika dikatakan bahwa bejana yang seperti bintang-bintang di langit, ini menunjukkan bahwa bejana yang sangat banyak sekali. Sangat baik. Mereka orang yang minum setelah Rasulullah tidak perlu lagi. Dan tidak ada yang tidak ada di sebagian dunia. Mungkin ada dunia dan sangat baik. Ini menunjukkan kenikmatan dan sejuknya seorang yang minum dan telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan manusia di bagian tujuh badan dan tidak pernah badan abadan. Siapa yang meminum satu teguk dari dunia ini, dia tidak akan hapus selamanya. Siapa yang meminum satu teguk dari air yang ada di telaga dari Rasulullah SAW, dia tidak akan hapus selamanya. Ini dari sisi riwayat telaga Rasulullah SAW. Kemudian perlu kita perhatikan di sini dalam pembahasan telaga ini. Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam beberapa ayat ini bahwa beliau telah menuntut telaga, menuntut umatnya lagi. Tidak ada sekelompok dari umat yang didatangi telaga dan diusir dari telaga. Diusir dijauhkan dari telaga. Maka dari perkataan umat itu umat itu pada umat itu umat itu. Kata kita kata kepada Rasulullah bila jelas dari mas dan tuan. Jumbo jauh dari Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada adakan sekarang. Maka dari keyakinan berbeda dengan tenaga, kita harus tahu bahwa ada sebagian dari manusia yang diusir dari tenaga Rasulullah SAW. Yang diusir dari tenaga Nabi ada dua. Yang pertama adalah siapa yang bukan umat dan tuan. Yang kedua adalah umat dari Nabi Muhammad. Mereka yang mengadakan perkara baru dalam agama. Untuk penjabaran perkara baru dalam agama ini, para ulama menyebutkan tiga hal. Yang pertama adalah orang yang murtad keluar dari agama. Ini diusir dari telaga. Kemudian yang kedua yang diusir dari telaga adalah orang yang berbuat bid'ah, berbuat perkara baru di dalam agama. Membuat sesuatu yang dia diuntungkan pada Rasulullah SAW. Dan ini dari yang menunjukkan bahaya kita. Bahaya berbuat tidak dalam agama. Karena disinggung pada Allah kemarin bahwa agama kita ini semuanya berkat kesudahannya. Dan alhamdulillah agama kita semuanya dengan dari ini. Tidak ada satu pembahasan agama pun. Kalau itu baik, pasti agama kita pasti sudah menjelaskan dan menerangkan. Maka kalau itu tidak, agama kita sudah menerangkan kejadian. Maka agama ini tidak perlu tambahan. Tidak ada kekurangan di dalam agama ini. Karena itu kalau ada yang mengadakan perkara baru, tidak ada kekurangan di dalam agama. Dianggap itu baik, dianggap itu bagian dari agama. Maka ini adalah dosa yang sangat besar. Perhatikan perkataan firman-Nya, dia diusir dari neraka Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga dari mereka diusir dari neraka dan disebutkan oleh para ulama juga orang beradakan orang yang berbuat dosa besar itu juga dikhawatirkan dia diusir dari neraka Rasulullah SAW. Makin tinggi keyakinan yang apabila dia ingin oleh seorang hamba itu akan membawa mereka itu sendiri. Dia tertara berlaku pada masyarakat matahari kaca di atas kepala. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kita menunjuk demikian lamanya. Kalau Allah berikan kemudahan, kemudian bagi umat Islam ada telaga Rasulullah. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan harus selamat. Tidak akan harus selamat. Maka keyakinan ini akan selalu memberikan motivasi dalam diri seorang hamba untuk beramal kebaikan, menjadi pengikut Nabi yang baik, agar supaya dia bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang meminum dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, selesai ya, pembahasan tentang telaga. Kemudian beliau berpindah menjelaskan tentang kiram. Pembahasan tentang jembatan. Tetapi wawung yang di atas kiram mengkumpul ada syafiri jahannam yang mungkin dihindari ada manusia amal ini. Kata beliau dan aku beriman tentang adanya jembatan, adanya kiram, adanya jalan yang dihantarkan di atas punggung neraka jahannam. Di atas punggung neraka jahannam. Ya murru bihinna. Manusia akan berlari di atas. Ada apa dari amal ini? Sesuai dengan tidak amal ini. Nah, akhirat itu bermana jalan. Bermana jalan. Dan sini diminkan di permana apa namanya di tengah di barat dan di dalam sebagian riwayat dengan bahasa pantau jembatan. Dia di jembatan dia sekarang saja. Manusia akan berlari. Berlari di atas kiram ini adalah suatu kepastian. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghindari. Seluruh manusia para nabi dan para rasul juga melewati. Sumpah dari Allah. Allah berfirman, wa in minkum illa wariha. Kana ala rabbika haqqan maqdiya. Thumma nadzi alladziina kafaru wa nadzaru adh-dhaalimiina fiha jahannam. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka yang terhampar. Atau akan mendatangi jembatan yang terhampar dari neraka jahannam. Itu adalah suatu ketentuan dari waktu yang telah dipastikan tidak bisa dilupakan. Kemudian kami mengamalkan orang-orang yang bertakwa. Selamatkan adalah orang-orang yang bertakwa. Wadabar Allah yang dihadirinya. Sepun orang-orang yang baik, kami akan membiarkannya jatuh di dalam neraka jahannam dalam keadaan terjadi. Jalan yang dihambarkan dari neraka jahannam ini. Jangan diabaikan seperti jalan tol, jembatannya seperti jembatan Surabaya Gunung. Dia jembatan dan terangkan dalam sebagian riwayat sangat kecil, membuat seorang yang tergelincir lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Tengah-tengahnya ada duri-duri besar yang menjambak, seperti jangkar-jangkar yang menjambak. Kira-kira siapa yang besar? Di bawahnya neraka jahanam, apa dia punya? Di bawahnya neraka jahanam. Di ujung jembatan, Rasulullah SAW berdoa. Para Rasul berdoa. Dua mereka Allah mengatakan kami. Ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Tidak ada kita berlalu jembatan yang jalan ini, kecuali sesuai dengan kadar kemarin. Rasulullah menerangkan, ada yang melewati jembatan ini seperti kira, ada yang melewati ini seperti kuda kencang, ada yang melewati ini seperti orang yang menunggangi oleh Allah, ada yang melewati ini dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak, ada yang dengan merangkak. Orang yang berlalu, ada yang terluka, tidak sampai jatuh, ada yang tersambar, jatuh yang tidak ada yang selamat, ada yang selamat. Inilah keadaan orang berlalu jembatan dia selamat di jalan. Dan sekali lagi, tidak ada yang ingin menyelamatkan apa pada hari ini kecuali amanah dan suci. Tidak ada yang ingin menyelamatkan saja kecuali amanah dan suci. Karena itulah dunia ini adalah tempat kita bersama, tempat kita memperlihatkan besar untuk menyontong hari-hari tersebut, untuk menyontong hari-hari ini yang pasti kita akan melalui. Padahal ini sebagian pembahasan berkaitan dengan sirat, berkaitan dengan sirat. Dan sirat ini sirat seperti ini yang diinginkan adalah jalan jembatan hati. Tidak ada yang menghindari yang sirat ini kecuali ahli bidah. Ahli bidah mereka mengatakan bahwa itu bukan jembatan kebenaran, tapi itu adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Jadi begini ya, maksudnya sirat memang ada dua. Ada sirat kepada jalan yang ditemukan dalam pengadaran, dan ada sirat kepada sirat hati. Jadi ada banyak sirat secara manawi, ada secara hati. Ini dua-duanya ada. Dan seorang ini yang membaca di dalam sirat tadi, ihdinas sirat al-mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepada kita di atas sirat al-mustaqim. Ini hendaknya dia maksudkan dengan yang dua mana saja. Dia mohon kepada Allah berikan petunjuk jalan yang lurus bagi berada di atas jalan agama kita, dan juga dia mohon supaya diberi petunjuk oleh Allah bagaimana membaca di atas tubuh neraka jahanam pada hari kiamat. Jelas ya. Mungkin sebagainya kita kalau membaca ayat kejadian sirat al-mustaqim, dan hanya menggambarkan jalan yang lurus dia. Seorang yang mempelajari akidah, dia akan mengetahui bahwa kata sirat cakupannya dua kali. Maka begitu dia memohon kepada Allah, dia memohon dua-duanya. Dan inilah jembatan yang seorang hamba bagi mempelajari agama ini. Amalan-amalan yang dia kerjakan kepada pahala yang banyak dia dapatkan. Waktu mengetahui banyak pahala dia dapatkan. Pada amalan yang dia kerjakan, pekerjaannya sedikit, tapi pahalanya lebih banyak. Pahalanya dia kerjakan. Itu berbeda ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu ada di malam hari dia sangat sedikit, tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang menjadi berkibar satu malam itu. Jadi ada tidak ilmu dan pengalaman agama yang lemah. Karena itulah hendaknya kita selalu ada semangat untuk tafakkur, mempelajari agama ini. Agama ini siapa mempelajarinya, syaratnya kita membawa kebaikan tertentu. Pasti membawa kebaikan, membawa manfaat, mengarahkan kita kepada kehidupan yang bahagia, pada kehidupan yang bermanfaat, dan menjadikan kehidupannya sebagai kehidupan dan selalu memberikan manfaat untuknya dunia dan akhirat. Setelah mereka tentang pembahasan jembatan, Syekh rahimahullah ta'ala di sini berkata mereka tentang pembahasan syafaat. Tetapi rahimahullah, wa uminu bi syafaati an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa anna al-qawla fi hadhihi wa awwal al-shafa. Tetapi dalam kebenaran dan aku beriman tentang syafaat dari Allah SWT. Sehingga menerangkan tentang keimanan kepada syafaat tadi. Wa anta mu'awwal syafi'in. Saya ibarat bahwa dia adalah orang yang paling pertama untuk syafaat. Wa awwal syafaat. Dan orang yang paling pertama diberikan syafaat. Nah, para yang paling pertama diberi syafaat. Baik. Jadi sini, beliau mulai masuk ke orang yang kita syafaat. Keyakinan keimanan terhadap syafaat Nabi SAW pada hari ini. Syafaat itu secara bahasa adalah lawan dari gaji. Kata syafaat. Lawan dari gaji. Lawan dari gaji lah. Benar. Maaf, syafaat adalah bantuan. Seorang dia sendiri setelah mendapat bantuan, dia menjadi kuat. Akhirnya dia tidak sendiri lagi menjadi kuat. Sebenarnya membantu. Ada membantu. Ini pemahaman secara bahasa tentang syafaat ini penting dipahami untuk mengerti arti syafaat secara syariah. Dalam istilah syariah, syafaat adalah al-qawlu lil-ghairi bijan bimaslahatin aw dafi madharah. Secara syariah syafaat itu adalah menjadi perantara untuk orang lain agar supaya orang lain ini mendapatkan manfaat atau orang lain ini dihindarkan dari dia. Ini yang disebut dengan syafaat. Logatnya syafaat itu ada tiga sudut. Sudut yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki syafaat. Allah Subhanahu wa taala memiliki syafaat. Memiliki syafaat. Sudut yang kedua adalah orang yang perlu syafaat. Sudut yang ketiga adalah orang yang menjadi perantara memohonkan untuknya syafaat kepada Allah. Memohonkan untuknya syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Untuk lebih jelasnya, kita bisa ikut tahu ini. Terangkan di dalam hadis ini dia pada hari kiamat. Hadisnya sudah jadi buat dia. Bagaimana manusia pada saatnya mereka menanti hari ini, menanti kita, menanti untuk dihitung amalan ini, menanti peradilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di setelah penantian yang sangat lama ini, di kondisi yang sangat dahsyat, mereka pun memohon mendatangi para nabi dan para rasul agar supaya para nabi dan para rasul ini memohon kepada Allah supaya Allah bisa berkenan. Jadi tanpa di sini ada tidak sulit ya, ada manusia di balik masyarakat dan ada para nabi ya, dan tentunya di kisah itu mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan bahwa dia memiliki dosa. Pada hari ini dia memikirkan dosa dosa. Juga manusia mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh menyebutkan kekeliruan yang dia lakukan terhadap tentang anaknya. Dia berkata dia memikirkan dosa dosa. Mereka mendatangi lagi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata dia pernah berdusta tiga kali. Dan kedustaan dari orang ini yang dia sebutkan itu sebenarnya bukan hal yang dipermasalahkan di dalam agama, bukan hal yang dipermasalahkan. Bersama dengan itu tetap dia mengkhawatirkan diri. Kemudian mereka menadari Nabi Musa dan Nabi Musa mengingat kesalahan yang dia menipu orang itu yang mati. Pada itu dosa sudah diampuni untuk itu. Dia masih mengingat. Kemudian manusia menadari Nabi Musa Dan bisa kita berbuntan di sana. Tapi saya jadi berkata, saya hanya menghasilkan seribu dan ini. Kemudian Nabi bisa berkata-kata kata dia kepada Nabi Muhammad. Dia adalah membunuh para Nabi yang sama Rasul. Menutup para Nabi yang sama Rasul. Maka datang dari Rusia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, Ada. Kata beliau, aku lah yang diberi hak pada Allah untuk syafaat, meminta syafaat. Aku lah yang apa diberi hak pada Allah untuk meminta syafaat. Kenapa? Nabi memberi hak khusus untuk ini. Karena setiap nabi dan rasul itu diberikan keutamaan pada Allah, dia memiliki doa mustajab. Doa pasti dikabulkan. Seluruh nabi yang diberikan tidak menggunakan doa. Adapun Nabi Muhammad SAW, dia tidak berdoa, belum menggunakannya. Tapi doa itu dia simpan bagi syafaat untuk umat kepada kita. Muka khususan dan ini adalah Allah SWT. Karena itu pada saat manusia datang kepada Nabi Muhammad, Nabi berkata, adalah. Aku adalah orang yang berhak meminta syafaat. Maka berdoa, Nabi SAW berkata, kemudian beliau mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Memuji Rabb-nya, berdoa kepada-Nya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat itu dibukakan untuk pujian-pujian. Sehingga beliau mampu memahamkan pujian yang sangat agung kepada Allah. Kata beliau kalimat pujian-pujian itu pada hari ini itu mampu, belum pandi mengucapkan. Pada hari kiamat, Allah berkata, ya, untuk dia sehingga kita mampu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat tinggi. Terus dia memuji dan berdoa kepada Allah hingga Allah berfirman kepada Nabi ya Muhammad, irfa'a wa shaffa'a wa shaffa'a shaffa'a wa Muhammad adzabna kepada Allah. Minta engkau, engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat. Maka Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hisab segera segera diselesaikan urusan catatan urusan hisab makhluk ini antara mereka dan antara Allah antara sesama makhluk semua yang terjadi. Jadi inilah yang disebut dengan syafaat. Perhatikan ya, bentuk syafaat ini tampak dari kita bahwa syafaat itu semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan kita baca di dalam hadis di sini kita mengimani syafaat, bukan artinya nanti kita mengimani syafaat, tapi kita imani bahwa Allah akan meminta syafaat pada hari kiamat. Jelas ya? Kalau kita katakan manusia di sini bahwa Nabi adalah awal syahid, orang yang paling pertama memberi syafaat, maksudnya adalah orang yang paling pertama memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal syafaat, beliau orang yang pertama itu syafaat inilah. Waktu dia meminta pertolongan, ya Allah memberi pertolongan kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang dimaksudkan dengan syafaat. Ini yang dimaksudkan dengan syafaat itu pembahasan ini. Walaupun pembahasan kata syafaat ada pembahasan yang lain ya. Ada kata syafaat berkaitan dengan makhluk. Dari Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ispau kalau sosial berilah syafaat tadi akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Ada seorang misalnya dia punya hajat, punya keperluan. Orang ini dia punya keperluan dari sisi A, punya keperluan dari sisi A. Orang ini tidak bisa meminta kepada siapa, harus melewati saya. Maka dia memberikan syafaat untuk dia bilang kepada siapa. Bahwa si Quran ada hajat kepada kamu, kalau kamu bantu. Jelas ya? Maka di sini saya dalam masalah agar supaya orang itu mendapat manfaat, mendapatkan hajatnya dari dia. Ini disebut syafaat. Dan hajat seperti adalah hajat tersebut pada syafaat ya, syafaat yang baik. Karena itu kata Nabi, berilah syafaat, tentu akan diberi pahala. Berilah syafaat, tentu akan diberi pahala. Kalau seorang menunjukkan kepada kawannya, kepada saudara yang hajat baik, dia bantu untuk itu, maka itu adalah pahala bagi dia. Dan Rasulullah telah bersabda bahwa Allah di awli nanti maka dan anjur di kawli akhiri. Allah subhanahu wa ta'ala selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba ini selalu membantu saudara, selalu membantu saudara. Baik, jadi ini syafaat saja. Dan kita bahas dalam pembahasan ini, ini pembahasan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Dan sama syafaat. Baik, untuk pembahasan berikutnya berkaitan dengan syafaat. Syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 8 bentuk. Sebelum saya berikan syafaat yang diberikan kepada Nabi, ingin diberikan dulu bahwa yang memohon syafaat pada hari kiamat itu bukan dari Muhammad saja. Dan ini ya, malaikat memberi syafaat. Para Nabi selain dari Muhammad juga memberi syafaat. Orang yang syahid memberi syafaat. Orang yang tarikh memberi syafaat. Ada memberi syafaat untuk para Tuhan. Jadi syafaat ini tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pada syafaat dia memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama membahas bahwa Nabi mempunyai 8 syafaat. Dan 8 syafaat Nabi ini, ada sebagian syafaat itu khusus untuk Nabi, dari yang ini untuk syafaat. Dan ada sebagiannya bersyurikat di dalamnya dari macam-macam. Dan para Nabi yang ini, para mereka dan orang yang sama. Dan saya akan beri ini 8 syafaat. Syafaat yang pertama disebut dengan nama syafaat untuk Nabi. Syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar. Syafaat untuk Nabi itu lah dari syafaat yang terangkan syafaat Nabi Barat di pada masa. Jadi semua dari syafaat untuk Nabi. Sebab ini syafaat yang tertanggung kebaikan untuk seluruh makhluk yang berada di pada masa. Bisa yang tersegera. Dan syafaat ini hanya diberikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syafaat yang pertama khusus untuk Nabi. Syafaat yang kedua khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat dari Sallallahu Alaihi Wasallam untuk penduduk surga atas supaya mereka boleh masuk ke dalam surga. Surga itu tertutup. Tidak akan dibuka surga itu kecuali kalau Nabi Muhammad yang meminta untuk dibuka. Meminta untuk dibuka. Karena itu kan kalau manusia sudah melewati jembatan akan masuk surga. Tidak ada yang masuk ke dalam surga untuk Nabi Muhammad yang menutup pintu surga. Terangkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup pintu surga tersebut, menutup pintu surga tersebut, kemudian penjaga surga bertanya kepada dia, siapa kamu? Dia berkata, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Maka penjaga surga berkata kepada Muhammad, itu apa? Saya diberikan untuk membuka. Maka itu karena pintu surga. Maka ini syafaat punya satu jalan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga, bukan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Untuk pamannya Abu Talib. Ini khusus bagi Nabi. Sebab siapa yang mati dalam keadaan kafir itu harusnya tidak ada syafaat bagi dia. Tapi khusus Abu Talib, Allah berikan khususan untuk Nabi Muhammad. Di mana Abu Talib ini di masa hidup dia banyak menolong dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak menolong kepada Rasulullah. Karena Abu Talib sendiri sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad berada di atas kebenaran. Adalah yang benar. Tapi karena kawan-kawan teman-teman itu dia tidak baik, ini menyebabkan Abu Talib ini mau meminta mati dalam keadaan kafir. Dia hanya khawatir mendapat celaan dari kaum ini. Khawatir dan dijadikan yang semuanya di bawah masuk Islam. Itu saja. Karena itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika bapaknya meninggal, beliau mendatangkan diri. Beliau berkata kepada bapaknya, ya kan, kul la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu an la ilaha illallah. Wahai bapaknya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, dia akan menjamin untuk di sisi Allah. Langsung diucapkan oleh Nabi. Jadi hadir juga di situ. Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin apa namanya bin Umayyah, dari bapak-bapak kepala kaum Muslimin. Yang tadi Nabi Muhammad menawarkan kepada bapak sebelum dia tadi dari Allah, mereka berkata, ya Rasul, atau bapak ambil dan jangan berbuat. Orang Rasul, apakah kamu benci kepada ayah? Kepada anak ayah yang sudah berbuat. Dibangkitkan sebuah. Apakah kamu benci kepada anak ayah yang sudah berbuat? Dan akhirnya Rasul meninggal dalam keadaan sehat dan berbuat. Jelas ya? Dalam keadaan sehat. Dia berpaham, meninggal dari orang-orang hidup yang jelas. Berhidupan ini, bagi ini seorang-orang yang pandai, memiliki teman bergabungnya, orang-orang yang baik, sehingga dia terpengar dengan akhlak yang baik. Dan dari seorang-orang memberikan kekuatan yang indah di dalam hal ini. Kata penyokatan yang jadi hispani, buat jadi isu, sahabat yang lebih kewalan yang berpikir. Perumpamaan teman hidup yang baik, dan teman hidup yang jelas, itu bagi orang yang membawa minyak wangi dan orang yang menyimpan. Orang yang membawa minyak wangi bagaimana? Kata Nabi, orang yang membawa minyak wangi mungkin minyak wangi yang dijual kepada teman. Pada orang yang membawa kepada jenis tidak dapat teman, minyak wangi harus terus. Kenapa kita ingin menggunakan? Kalau tidak, mungkin dia berkata ini ada minyak wangi, mungkin pengecoh. Dia mendapatkan kebaikan. Kalau dia tidak diberi cobaan, maka dia berada di sekitar orang yang membawa minyak wangi dan mencium bau harum. Ini cuma itu siapa ya? Kita duduk bersamanya, kita jarahkan kepada mereka itu. Seseorang diberikan manfaat. Walaupun dia sudah berbicara dan akhlaknya akan terlihat sebaik. Dia tidak berkibat, dia berbicara sembarangan, di waktu sholat di alat yang berdiri, di waktu sholat. Ini akhlak karena berpengaruh dengan teman diri di alam. Teman diri yang lain. Tapi teman diri yang lain kadang-kadang kalau masalah seperti orang yang menyumbang. Bagaimana orang yang menyumbang itu pada diri, pada diri kecil tadi, kadang-kadang salah sedikit artinya bisa membatalkan kamu. Kalau tidak rumah apapun merasakan bau yang tidak enak, kuat yang tidak enak di sini. Ini teman diri yang lain. Terakhirlah, katanya seorang itu memperhatikan keadaannya, mencari sebab-sebab yang menyebabkan dia apa dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi jemaat yang kedua ya, jemaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat yang kepadanya Abu Thalib. Abu Thalib ini harusnya dia berada di dalam neraka di lapisan yang paling bawah. Harus ini. Nah, dia masih dalam keadaan menurut Islam itu benar. Bukan jahil. Dia menolak masih dalam Islam. Harusnya dia berada di lapisan yang lagi yang paling baik. Tapi dengan syafaat dari Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib diletakkan di lapisan yang lagi yang paling atas. Yang paling ringan siksa. Apa yang paling ringan siksa ini dalam neraka? Sebutkan siksanya apa? Dua trauma yang dipanasi. Dua trauma yang dipanasi. Belum lagi kakinya masuk di dalam rongga ini, kepalanya sudah berdiri. Kepalanya sudah berdiri. Ini namanya jelas, siksa yang paling cukup di dalam hati neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari hati neraka. Dan menjauhkan kita dari segala pintu yang mengantar kepada hati neraka tersebut. Kemudian syafaat yang keempat. Syafaat yang keempat dan syafaat yang keempat ini tidak khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang keempat dari Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada sebagian penduduk surga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu bertingkat-tingkat, banyak derajat di dalamnya. Jadi mungkin ada derajat, ada seorang penduduk surga derajatnya ini paling bawah dengan syafaat Nabi. Allah ada derajatnya di derajat dari diri. Nah, ini dari syafaat tadi. Jadi dia, Nabi SAW mengeluarkan Abu Salamah, paman dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, Allahumma, baik, Allahumma sirri Abu Salamah, warfa darajatahu fi mahdihi. Ya Allah, bunyi Abu Salamah, dan angkatlah derajatmu karena kemudian hari di sore. Maka ini dari hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW juga memberikan syafaat dan sebagian untuk surga seperti angkat dan ditinggikan derajatnya. Kemudian juga dari syafaat Nabi SAW di syafaat yang kurang besar. Syafaat yang kedua. Baik, dari syafaat yang kedua, Nabi SAW juga memberi syafaat kepada sebagian dari umat Islam. Mereka digolongkan ke dalam orang yang masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa ada adab. Tanpa ada hisab dan tanpa ada hisab. Nabi SAW menjelaskan bahwa umat beliau ada 10 dan 8, ada 70,000 orang. Ya 20,000 di bawah hisab dan adab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa ada adab. Ada 70,000. Terasa dalam negeri yang lain, Allah memberikan syafaat. Dari 70,000 ini, setiap dari 70,000 ditambah lagi 70,000, ditambah lagi 70,000. Jumlahnya berapa? 70,000 dibagi 1,000 dari 70,000. Pajak sudah baik. Pastikan sebenarnya. Jadi ini semuanya dari umat Islam yang diberikan kekhususan. Mereka masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada adab. Ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi, Uqasyah bin Mikran berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna minhum. Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah supaya saya termasuk dari mereka. Kata Nabi Asyadimu, Allah Bapak Bapak Bapak. Siapa aja kira dia, dan Ustaznya, dikolongkan anak, termasuk dari 70 orang. Nah, ketika Nabi memberi syafaat kepada Ustaznya, menunjukkan bahwa umat yang lain mungkin saja diberi syafaat kepada Nabi. Kalau Allah Bapak Bapak masuk ke dalam 70 orang. Ini yang sudah berhasil sama Ustaznya. Kemudian syafaat Nabi yang benar itu untuk sekelompok kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekan, seimbang antara kebaikan dan kejelekan. Bagaimana seimbang antara kebaikan dan kejelekan? Yang tidak di sorga tidak boleh diberi, tidak boleh diberi. Maka dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia dimasukkan ke dalam sorga. Dan siapa tadi dia dimasukkan ke dalam surga. Dan ini yang kedua. Kemudian siapa dia ketujuh? Siapa dia ketujuh dan ketiga dia berkaitan dengan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Dan siapa dia ketujuh kepada satu kaum yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dosa lebih banyak dari kebaikannya. Kalau yang seperti ini harus dia banyak. Di kendaraan. Dan jika syafaat tadi dia tidak dimasukkan ke kendaraan, langsung dimasukkan ke sorga. Ini syafaat yang ketujuh. Syafaat yang kedelapan adalah terhadap sejumlah dari kaum muslimin yang sudah masuk ke dalam neraka, sudah disiksa di dalam neraka. Dengan syafaat tadi sallallahu alaihi wasallam dia dikeluarkan dari api neraka yang berdosa ke dalam sorga. Dan itu syafaat yang ketujuh dan kedelapan ini. Ini yang dikembali oleh ahli kita. Ada pun 6 syafaat yang pertama tadi, itu tidak ada yang pertama. Ahli kita juga sudah dua. Tapi yang dikembali oleh ahli kita, syafaat yang pertama. Yang ketujuh dan kedelapan, syafaat yang kenapa dua terbesar. Sudah berlalu bersama kita, orang-orang Khawarij dan Mu'tazila, mereka mengatakan kenapa dua terbesar di mana tempatnya. Di dalam neraka, di dalam neraka itu, tidak masuk akal bagi mereka ada syafaat yang kenapa dua terbesar. Jelas ya. Perhatikan ya kesesatan itu. Dia sesat di satu masalah, tapi mengakibatkan dia sesat di titik-titik yang lain. Ini bahaya orang mengikuti tidak mengikuti kesesatan. Sebab kesesatan itu tidak mengarahkan kepada satu kesesatan saja. Dia sesat di satu hal hari ini, besoknya dia akan sesat lagi di titik-titik yang lain. Di titik-titik yang lain. Ini sifat orang mengikuti kesesatan. Untuk Allah mengingatkan dalam Al-Quran, man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahman mada. Siapa yang berada di dalam kesesatan, Allah akan semakin membuat dia lama di dalam kesesatan. Karena itu jangan tertipu dengan sebagian orang. Oh, saya sudah lama di jalan ini, jalan kesatnya itu. Saya merasa diri saya sedang merasa bahagia. Oh, rezeki saya semakin banyak. Pengikut saya semakin banyak. Maka ini bukan diri ini yang menunjukkan dia benar. Mungkin saja itu adalah diri yang Allah berikan khususnya supaya dia semakin tersesat dalam jalan. Kira-kira? Kira-kira yang menjadi ukuran adalah orang dapat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang ini bagian manusia, pijakannya adalah kebanyakan orang. Kalau dia lihat, kebanyakan orang itu satu ukuran. Bahkan berukur dengan kebanyakan, itu adalah hanya bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Quran, Allah firman melindungi antara masyarakat, menunjukkan sendirian. Kalau untuk taat kepada kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kepada jalan Allah. Jadi kebanyakan bisa menyesatkan. Allah firman wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit dari hamba yang bersyukur. Menunjukkan bahwa kita bersyukur lebih banyak. Apakah kita bersyukur itu menjadi ukuran kita? Yang menjadi ukuran dari yang bersyukur. Jelas ya? Jadi ukuran kebanyakan itu bukan ukuran mutlak sebuah kebenaran. Menjadi ukuran sebuah kebenaran adalah apa yang dia ikut. Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti dengan mereka yang datang. Ini menjadi ukuran. Ukuran sebuah kebenaran. Ya. Nah, ini kali ya, kita juga mengingatkan ya. Seperti ini sangat berpengaruh sekali. Kondisi kita di mana? Banyak dari kaum muslimin tertipu akan sesuatu karena dia melihat hasil yang terjadi. Hasil yang terjadi, oh hasilnya bagus, dampaknya baik, hasilnya begini dan begini. Hasil itu bukan ukuran, sebenarnya adalah perbuatan yang tidak benar atau tidak cukup. Perbuatan yang tidak benar walaupun menghasilkan benar, itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Maka ini adalah sebuah kejadian yang harus kita ingat di dalam kehidupan. Jangan melihat hati. Oh misalnya masyarakat ini orang berobati. Yang berobati sembuh. Yang berobati sembuh. Belum tentu orang yang tersebut benar secara pengobatan. Belum tentu benar secara pengobatan. Seperti yang kita lihat di dalam ini. Dengar ya, orang-orang ini ada-ada yang punya pengobatan. Bisa memindahkan penyakit kehewan dan seterusnya. Bagaimana? Apa itu jadi ukuran yang benar? Oh kita sembuh. Maksudnya benar. Kenapa ya? Ini bukan, ini adalah suatu hal yang keliru. Belum lama ya kita batu meja orang ya, yang ramai di sekitar dengan manusia. Itu kadang-kadang sebagian orang merasa sembuh, dan sebagian orang merasa sembuh. Tidak melihat kepada akar perbuatan yang benar atau tidak. Namun benar, berarti itu adalah hal yang sama sekali sebenarnya tidak bisa dilihat. Percaya yang bisa dianggap untuk didirikan dan bisa mengantar kepada diri akbar. Karena itulah kewajiban bagi seorang hamba adalah dia mempelajari bagaimana sesungguhnya. Nah, tidak hanya menggunakan dia terpengaruh dan melihat orang itu kebanyakan yang begini. Wah, hadis yang begini dan begini tidak. Jadi dia harus belajar bagaimana sesungguhnya yang benar. Baik. Jadi sekali lagi, saya kembali ke mana syafaat. Nabi disebutkan selama syafaat. Seluruh syafaat ini ada yang khusus bagi Nabi dan ada yang tidak khusus. Bersyarikat di dalamnya para nabi yang lainnya dan para malaikat kawal-kawal suami dan lainnya. Kemudian dari syafaat ini, dalam syafaat tidak ada silang benar. Dalam syafaat yang ketujuh dan ketelapan, yang berkaitan dengan syafaat yang ketelapan dosa besar, ini diingkari oleh ahli sunnah. Dan pengingkaran mereka pun pada tempatnya. Karena Nabi SAW bersabda, syafaat di ahli sunnah ini diingkari. Saya berkata, syafaatku harus berikan kepada pelaku dosa besar dan iman. Pelaku dosa besar dan iman. Dan juga di dalam sejumlah yang kemarin muslim, diterangkan tentang kisah-kisah para yang dibuatkan dari api neraka. Dalam keadaan sudah menjadi alam. Di ditembakkan di sungai kehidupan. Kemudian dia tumbuh kembali seperti sedia kala. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan di dalam kisah syafaat diberitakan Allah memerintah dan mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada sebesar syafira dari iman. Sebesar syafira jantung dari iman. Dikeluarkan dari neraka orang yang mengucap la ilaha illallah. Dan ada sebesar pun tepung dari iman di abad ini. Dan diucapkan dari api neraka, dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ada sebesar darah dari iman. Darah ini dia yang tersisi dan hilang pada baca iman ini. Jadi, subhanallah, ada iman dalam hatinya dikeluarkan dari akhirat. Dikeluarkan dari akhirat. Ini dari bahwa penghuni neraka bisa keluar dengan syafaat. Dan disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, bisa orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Bisa orang paling terakhir keluar dari api neraka. Adalah seorang yang sudah lama di dalam api neraka. Dia terus memohon kepada Allah. Memohon dan dia sampai dengan sumpah yang sangat berat. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah wajahmu dari api neraka. Sungguh saya tidak akan meminta permintaan apapun selain daripada ini. Kalau firman kepada yang lain terlalu, karena kali itu akan berjalan. Mungkin kamu akan meminta permintaan yang lain bahwa aku kabulkan permintaan ini. Dia terus bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berat. Bahwa dia tidak akan meminta permintaan yang lain. Maka Allah pun mengeluarkan dia dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka. Dia berada di sebuah tempat antara neraka dan surga. Dia melihat sorga dari kejauhan, lama dia berada di melihat sorga dari kejauhan, dia ada tindak, akhirnya dia berkata, ya Allah, katakanlah dia di sorga. Malah tadi dia tidak usul, tidak ada meminta meminta dia. Maka Allah berfirman kepada yang apa betapa pengkhianatnya, betapa engkau apa melanggar janji, bukan kalau sudah meminta tidak akan meminta lagi lagi. Terus dia meminta, meminta, meminta, bersumpah dan berkata bahwa dia tidak akan meminta lagi meminta yang lain. Akhirnya dia meminta di sorga. Begitu melihat sorga keindahannya, kembali dia mengulangi pengkhianatan. Dia berkata, ya Allah, masukkan saja yang tidak langsung. Nah, kemudian Allah pun masukkan yang tidak langsung. Allah berfirman kepada dia, berhayal apa yang kau inginkan. Terus dia berhayal, berhayal apa yang dia inginkan, berhayal dan berhayal. Dia berkata, itu dah yang aku inginkan. Allah berfirman terus, kau berhayal. Akhirnya dia berkata, hayal, hayal. Sampai terputus seluruh hayalan yang bisa dihayalkan. Dan dari seluruh hayalan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berikan untuk kamu seputar kita dari apa yang kau inginkan. Jadi, subhanallah untuk apa? Orang yang pada berhak masuk ke dalam Allah. Orang yang paling baik masuk ke dalam Allah. Maka ini hadis. Dari hadis yang menunjukkan tentang penetapan syafaat. Baik itu secara keluar, ya, penetapan tentang syafaat. Dan ini akan terdapat pembahasan yang lain. Kata beliau rahimahullah, walaikum jenis syafaat dan tadi, sallallahu alaihi sallam, illa ahli bidah wa sallam. Walaikum la takunu illa bila ahli bidah wa sallam. Kata beliau tidak ada yang menunjukkan syafaat dan sallallahu alaihi sallam, kecuali ahli bidah wa sallam. Seperti pengikut bidah dan kesesatan. Ini sudah disebut dan siapa yang menunjukkannya dari ahli bidah? Orang-orang kawaih dan siapa? Muhdajah. Karena mereka mencapirkan pelatihan yang kita. Sudah dengan terakhirnya bahwa kita akan mencapat yang dihidup mencapat jasa. Walaupun kita akan mencapat illa lima jenisnya walimah. Secara kira-kira bahwa syafaat itu tidak akan didapatkan kecuali kalau ada izin dari Allah. Dan Allah lima kepada orang yang memiliki syafaat dan orang yang tidak akan. Jelas ya? Apa dalilnya? Jawaban dalam dalil. Sama Allah Ta'ala wala jadi ma'lul ini tidak akan menjadi sabar. Dan para wanita tidak memiliki syafaat kecuali untuk siapa yang pernah dibawa. Kalau orang tersebut dia dibawa oleh Allah, baru bacakan wanita memiliki syafaat untuk mereka. Ini ayat di surah Al-Fatihah yang pembahasan konteks ayatnya memang menunjukkan salahnya. Wa qala ta'ala Allah ta'ala firman, "Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi." surat dijari nama yang positif. Tidak ada yang boleh sampai di sisi Allah dengan tidak dikirimi. Harus ada tidak dari Allah. Wakala ta'ala dari ayat yang lain, ayat yang ketiga, وَتَمِنْ وَلَكِ سَبَابَاتِ لَا تَبْنِي شَبَاتِ وَمْشَيْئَتْ إِلَّا بِالْبَعْدِ أَيَّدَ لَوْلَهُ لِمَيَّشَاءُ وَلَيَقْرَمُ. Betapa banyak wanita tidak ini, syafaat wanita tidak bermanfaat. Subhanallah, wanita boleh disyafaat. Tapi syafaatnya tidak bermanfaat. Kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah tadi, dan Allah berubah. Jadi harus ada ini, dan harus ada siapa? Harus ada berubah dan berubah. Ini kepada orang yang boleh syafaat, yang boleh memberi syafaat, kemudian Allah bimbang terhadap orang yang syafaat. Allah bimbang terhadap orang yang syafaat. Kemudian di sini mengingatkan, siapa yang diberi mendapat syafaat, tetapi wahuwa la yarfa'u illa tawhid wa la yahdan illa bi ahlihi. Allah itu tidak akan rida kecuali kepada orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Jadi orang yang bersyafaat khusus untuk orang yang bertauhid. Ini lagi-lagi salah satu keutamaan, keutamaan orang mempelajari tauhid. Sebab syafaat hanya diberikan untuk siapa? Untuk orang yang bertauhid. Ada berbagai berbuat kesyirikan, mendatangi kuburan-kuburan meminta hajatnya, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, maka ini kalau tidak kita memberi manfaat untuk itu. Tidak ada yang bisa memberi syafaat untuk itu. Dia mendatangi kuburan Nabi, meminta kepada Nabi, Nabi tidak akan mungkin memberi syafaat kepada Nabi. Karena dia berbuat kesyirikan, meminta kepada Nabi, Allah SWT dalam keadaan yang berbeda. Berbeda kalau meminta Nabi masih hidup, dia mohon kepada Nabi supaya didoakan kepada Allah, Nabi hidup. Atau di hari kiamat, pada masa Nabi ada di sini di hari kiamat, tapi di kuburan Nabi sudah meninggal. Maka siapa yang memohon kepada Nabi, itu dia berbuat syirik akbar. Berbuat syirik akbar. Ini subhanallah, jangan biasa sebagai orang kemudian kita ibadah haji kepada umrah. Datang ini melakukan ibadah dan berjuangkan dia sekian banyak sampai sekarang dia hancurkan ibadahnya dengan dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dimahami ini dari Nabi harus tertanam di dalam diri dan supaya kita bisa menjaga amalan ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat tidak akan diterima kecuali bagi siapa yang bertauhid. Okay. Kemudian orang yang memberi syafaat, Allah tidak izinkan kecuali kepada ahli tauhid. Orang yang bertauhid saja. Ya Allah izinkan memberi syafaat. Maka ini semuanya menunjukkan keutamaan tauhid. Kemudian kata beliau, "Wahabbal musyrikuna falaysa lahum min asy-syafa'ati wa qilibun." Adapun kaum musyrikin sama sekali tidak ada bagian untuk mereka dalam syafaat. Karena Ta'ala Ta'ala bagaimana firman Allah Ta'ala pada tanpa menghubungi syafaat di sini tidak bermanfaat bagi mereka syafaat para orang yang syafaat. Banyak yang memberi syafaat ada sedih melihat orang tuanya ingin memberi syafaat tapi orang tuanya mati dalam keadaan berbuat kesyirikan dalam keadaan syafaat tidak bermanfaat. Mereka memperoleh kebaikan untuk manusia memberi syafaat, tapi syafaat yang tidak bermanfaat. Tidak ada syafaat yang bermanfaat bagi mereka. Ini bagi siapa? Orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ada pun ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid. Mereka ini lah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan syafaat. Baik, terusnya juga ya pembahasan tentang syafaat. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang lainnya. Ada Syekh Rahimahullah Ta'ala. Kata beliau, "Mu'minu bi anna al-jannata wa an-nar ba'da al-maqam wa anna al-jannata ma'udun min dhalik wa anna al-malaika kariyah." Kata beliau, dan aku beriman. Dan aku beriman bahwa surga dan neraka dua makhluk Allah. Surga dan neraka dua makhluk yang telah dicipta. Wa anna al-jannata ma'udun min dhalik dan surga dan neraka itu pada hari ini sudah ada, sudah tercipta. Wala mughala yasala. Surga dan neraka ini tidak akan sirna, akan kekal selamanya. Ini saya kira mereka bisa berpikir tentang surga dan neraka. Yang pertama penetapan adanya surga dan neraka. Surga dan neraka ini adalah balasan terhadap kepada sama. Surga dan balasan untuk orang yang bertauhid. Dan neraka adalah balasan terhadap orang yang menjadi musuh tauhid, tidak bertauhid. Maka surga dan neraka adalah balasan. Allah firman dalam hadis kursi, wa anti jannati utibu nikmat asya. Sesuai dengan sahabatku, aku dipahal dengan rukun siapa aku kehendaki. Dan aku ada dengan rasa dengan siksaan, aku menikah siapa aku kehendaki. Nah, nanti di surga dan neraka. Surga dan neraka makhluk Allah. Dua cipta Allah, dua makhluk Allah. Dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat, ketika menuju surga sudah masuk ke dalam surga. Surga itu masih tetap luas, masih tetap luas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan surga. Ada pun neraka yang didatangkan, kita sudah terangkan bagaimana didatangkannya, dan neraka ini yang kami dilemparkan penghuninya dalam neraka terus dia berkata, hari ini nanti, apakah ada tambahan lagi? Apakah ada tambahan lagi? Terus dia meminta tambahan. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keinginan ke dalam neraka tersebut, sehingga neraka ini menutupi sebagian yang menutupi sebagian yang lain. Tapi neraka berkata cukup dan lanjut. Ini surga dan neraka, dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya sudah ada, sudah dicipta. Karena tentang surga Allah firman, Uiddat lil muttaqin, surga yang telah disiapkan untuk para bertakwa. Disiapkan untuk para bertakwa. Nah, untuk neraka, Allah firman, Uiddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang yang kafir. Jadi kalimat uiddat itu adalah i'mar. Kata kerja yang telah lama. Artinya surga dan neraka sudah dicipta, sudah ada. Sudah ada. Dan di antara dari bahwa dia sudah ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam surga, pernah melihat ke dalam surga perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau melihat istana Umar bin Khattab, beliau mendengar suara terompet, ya tidak. Dan beliau menceritakan tentang surga. Dan pernah suatu hari beliau naik ke atas mimbar, beliau naik ke atas mimbar. Tiba-tiba beliau ingin melangkah maju, katakan saya ingin memetik sesuatu. Ya. Namun beliau mundurkan. Kemudian tiba-tiba beliau kaget melihat sesuatu dan mundur ke belakang. Ketika ditanyakan kepada beliau, beliau berkata diperlihatkan kepada surga dan neraka. Adapun surga kata beliau diperlihatkan kepada sebuah api yang buah dari tanah itu, api ini memetiknya. Nanti kata ketika buah itu dan kalian melihatnya, kalian mencium dan suatu itu, kalian tidak ada lagi selera hidup di dunia ini. Waktu ini kita katakan, kenikmatan apapun yang ada di dunia tidak ada manfaatnya dibanding dengan kenikmatan yang bisa berdoa. Kita tidak bisa katakan kalian tidak berselera lagi di dunia. Dan dikata kalian melihat neraka, pasti kalian akan selalu takut melihat. Inilah keadaan surga dan neraka telah dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka keduanya telah ada. Kemudian syirik ini menetapkan wa'adna kubadah kekayaan surga dan neraka sama sekali tidak akan dicintai, akan kekal selamanya. Kekal selamanya. Karena kejalan yang berpikir, siapa sudah dipenghuni neraka, dia kekal di dalam selamanya. Bagaimana juga mengatakan penghuni neraka, dia tetapkan kekal. Karena dia akan lagi, dia penghuni neraka asis. Bukan dia disatu di dalam neraka. Kalau dia sudah penghuni selamanya, pasti dia kekal di dalam selamanya. Karena itu dalam penghutan surga dikatakan, Khabidi Latiha. Mereka kekal di dalam ini. Penghuni neraka juga disebutkan seperti itu. Khabidi Latiha. Mereka kekal di dalam ini. Dan surga dan neraka ini dari makhluk Allah. Ya Allah ciptakan untuk kekal. Diciptakan untuk kekal. Tidak akan sekali. Ada 8 makhluk. Dan makhluk Allah SWT. Yang untuk besar tidak berdiri. 8 tahun ini disebutkan oleh Syekh dalam buku ini. Tetapi karena dia itu umur bapak berumuran, dia lupa kepada aku dan ini dihadap dia tarik wal kursi jadat suwadaru wa ajarun wa arwah sayadahu wal malam. Tetapi salah dia itu hukum bapak berumuran. Ada 8 makhluk hukum kekekalan berikut di 8 makhluk. Wal bakulati hayyin dihadap. Sedangkan makhluk yang lainnya itu nanti akan syurga. Apa 8 makhluk yang besar ini? Sedangkan dia al-arsy wal kursi. Yang pertama adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy Allah selalu besar. Yang kedua adalah kursi. Kursi Allah. Beda ya adalah arsy dan kursi. Beda adalah arsy dan kursi. Mungkin ada yang akan menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, dari makhluk yang besar adalah fawda. Yang keempat adalah darah. Yang kelima adalah hanya berjalan. Surah Iqra manusia. Ini tidak ada syurga. Yang keempat, atau yang keempat adalah ruh. Ruh dari makhluk. Ruh ini tidak ada syurga. Kemudian yang ketujuh adalah lawan makhluk. Yang keberapa adalah beda syurga. Ini 8 dan 10 tidak ada syurga. Semuanya diterangkan dengan dalil-dalil. Semuanya diterangkan dengan dalil-dalil. Dan 8 hari ini sebutkan oleh Syekh, hal yang ditetapkan diberikan oleh para ulama kita, sebutkan oleh jumlah penting di dalam syarat bahagia dan diberikan pula oleh jumlah kesimpulan kita di masa ini. Nah, baik. Selesai kita ya pembahasan tentang korban dan terang. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Pembahasan tentang ikan di kota Buhada Buatara pada hari ini. Tetapi orang yang berkata, wajan muslimina yarawna rambah di al-tari di yawm al-qiyam. Dara yarawna sama layla al-badri la yarawna di rumiyati. Tetapi yang sesungguhnya kaum mukmin, mereka melihat roh mereka dengan mata-mata kepala mereka pada hujan. Bagaimana mereka melihat bulan di malam purnama? Mereka tidak terhalang dari melihatnya. Ini sih masuk di dalam sebuah pembahasan kaitan dengan hari akhirat, yaitu bahwa pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan ditetapkan di dalam Al-Quran sendiri, terangkan di dalam sendiri Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama kita siap sedangkan di dalam bahwa Allah SWT akan dilihat pada hari ini. Di antara dalil yang menjelaskan dari Al-Quran, Allah SWT berfirman, wujuhun yawmatihim nadhirah ila rabbina nadhirah. Wajah-wajah pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, berseri-seri. Wajahnya menuju sorga. Wajahnya berseri-seri. Ila rabbina nadhirah. Kepada Rabbnya mereka berdiri. Mereka bergembira melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanu husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, dia akan mendapatkan al-husna, mendapatkan surga dan mendapatkan tambahan. Apa tambahan itu ya surga? Ini terangkan dalam berbagai ayat lain, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima dan amal besar melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum disorga, belum masuk ke dalam sorga. Subhanahu wa ta'ala itu belum menjadi kemata. Maka tadi inna minjan tadi ma'ala a'in al-Quran wa la sabiha apa ma'ala a'in al-Quran wa la khatar wa la udun al-Sabiha wa la khatar ala khalbi bashar. Di dalam surga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan ada sesuatu yang pernah terlintas di dalam benak. Ada kenikmatan yang dilihat. Itulah surga. Walaupun nanti kita kenal dari sini surga, surga, sungai-sungai mengalir, dan susu dan seterusnya, itu hanya penamaannya saja yang sama. Tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Ini yang kita menamanya surga. Dan surga ada dari sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam benak. Inilah surga. Subhanallah, di dalam surga, seorang di dalam surga dalam keadaan selalu, selalu dalam keadaan tidak ada kesuaan di surga. Ada pasar bagi mereka di surga. Mereka keluar ke pasar, pulang ke rumahnya bertambah kemudahan dan bertambah kemudahan. Kemudian menurut surga ini, mereka tidak pernah tidur. Mereka ini makan sampai pada ada di depan. Wabuan, kita sudah sudah sedikit. Belum lagi kalau kita lihat cerita tentang bidadari dari yang di surga. Sebenarnya, hanya lewat menunjukkan betapa indahnya surga. Betapa indahnya surga. Jadi bahwa di surga sudah banyak keindahan di dalamnya. Berarti yang tadi parahkan tadi, kalau surga berwajib, nah kita tetap berwajib lagi surga itu dicium oleh para sahabat, para sahabat ini akan berselera lagi untuk hidup di sini. Tidak ada apa-apa yang bisa dibandingkan dengan apa dengan surga. Bersama dengan ini semua, kenikmatan surga ternyata ada kenikmatan yang lebih besar dari mana. Ada tambahan kenikmatannya. Apa itu tambahan kenikmatannya? Yaitu namanya kepada wajah semua. Ternyata melihat kepada wajah Allah bagi kaum muslimin itu lebih nikmat daripada kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam surga. Jelas ya? Maka inilah tentang mengingat Allah Subhanahu wa Taala pada hamba. Diterangkan di dalam hadis ini. Diterangkan di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan si kaum ini melihat Rabbnya dengan mata kepala mereka. Jawaban dia pada hari kiamat. Tidak ada tiga hal yang perlu diterangkan. Pertama, Allah pada hari kiamat dilihat di dua tempat. Dilihat di dua tempat. Dilihat di dua tempat yang pertama di atas dia daripada bahasa. Yang kedua di sana. Yang kedua di mana? Di sana. Ini dua tempat. Dua tempat. Kalau di sana tentu yang melihatnya adalah siapa? Kaum muslimin. Melihatnya adalah kaum muslimin. Ada pun di mana bahasa? Kaum muslimin pasti melihat. Orang kafir pasti tidak bisa melihat orang kafir. Terakhir-terakhir dan terakhir-terakhir yang lain. Kalla inna mukarrabihim yawma idzin la mahjubun. Orang kafir itu Allah berfirman, kalla sekali-kali tidak sesungguhnya mereka orang kafir itu pada hari ini mereka tertidur tidak bisa melihat Allah. Dan ini dia yang terakhirnya. Jadi kalau Allah bisa dilihat pada hari ini, orang kafir tertidur maka orang mukmin tidak terkira bisa melihat. Jelas ya? Yang menjadi perselisihan di dalam para kaum munafik ini, apakah mereka melihat Allah atau tidak? Ini dua benar. Jelas ya? Yang benar adalah bahwa kaum munafik ini mereka melihat Allah Subhanahu wa Taala, tapi bukan perlihatan yang mereka bergembira dengan. Bukan mereka melihat dengan perlihatan yang bergembira dengan. Karena cuma itu yang melihat itu tidak semua orang yang melihat sesuatu dia bergembira dengan sesuatu itu. Ya, ada seorang di kota dalam kampung. Orang yang kenal ini luar biasa. Takut. Ya, orang yang kenal ini tidak siap untuk melawan mencelakakan. Tiba-tiba datang polisi. Ini dua orang melihat polisi. Yang satu melihat dia gembira, yang satunya melihat dia apa? Gembira atau tidak perasaannya? Hah? Nah, untuk gembira, padahal dua-duanya melihat sama-sama melihat. Dan itu melihat belum tentu memberikan pengertian apa? Pengertian kenikmatan. Kalau begitu melihat yang Allah penuh dengan kerezaan, penuh dengan kebahagiaan. Adapun kau melihat ini, mereka tahu bahwa dirinya berdusta selama ini di sini. Kewajiban terlalu mendalam di dalam diri. Kesedihan, kesengsaraan. Ini kan keberadaan kau melihat ini. Jelas ya? Ini tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Insya Allah kita akan terangkan lagi. Dan tadi yang ditanya tentang melihat Allah pada hari kiamat. Kewajiban adalah pembahasan waktu sudah habis. Untuk sesi ini. InsyaAllah saya lanjut kepada kita sesi berikutnya setelah salam Allah. Untuk sementara saya berikan yang menunjuk bukan Allah Allah lagi. Semoga kita berbangga satu suatu nilai yang kita menunjukkan. Ya Rasulullah, kalau begitu mereka akan saling melihat.